mengingat penghancur seluruh kelezatan dunia. Al-maut itulah kematian. Karena tidak seorang pun yang berada di atas kenapangan hidup, kemudian dia mengingat kematian, illa bayyataha alaih, kecuali pasti akan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak seorang hamba pun yang berada di dalam kebencian hidup, kemudian dia mengingat kematian, kecuali pasti akan diperluas perasaannya di dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingat kematian. Maka mikrul maut, banyak mengingat kematian di maaf kalian. Ini akan menghidupkan hati seorang hamba dari kelalaian-kelalaiannya. Mikrul maut akan menyebabkan dunia itu sangat sedikit dan hina di hadapan orang-orang yang menyembahnya. Zikrul maut akan memperluas hati dan perasaan hamba-hamba yang berada di atas kemiskinan hidup. Maka orang-orang yang senantiasa mengingat kematian jemaah sekalian, tidak pernah dia bersedih tatkala hartanya itu sedikit, karena toh dia pun akan pergi dan meninggalkan kehidupan dunia ini. Orang-orang yang senantiasa mengingat kematian tidak pernah bertanda tak kira hartanya banyak, karena toh suatu saat pasti dia akan meninggalkan setiap apa yang telah dia kumpulkan itu. Zikrul maut yang sekalian, senantiasa mengingat kematian, ini adalah perkara yang memiliki faedah dan manfaat yang sangat banyak bagi setiap hamba. Maka dari itu, ikhwan fillah, teruslah mengingat kematian, menghancur segala kelezatan dunia. Kelezatan makanan, nikmatnya minuman, demikian pula kelezatan-kelezatan yang lainnya yang senantiasa dikejar oleh anak cucu Adam, itu akan dihancurkan oleh al-maut. Tatkala sakaratul maut itu datang, maka tidak ada lagi manusia yang bisa merasakan nikmatnya makanan. Tatkala sakaratul maut itu datang, tidak ada lagi dari anak cucu Adam yang mampu merasakan nikmatnya air minum yang diteguh. Sementara peristiwa ini jemaah sekalian pasti akan datang kepada seluruh manusia. Tidak ada manusia yang akan hidup kekal dalam kehidupan dunia ini. Kemana umat-umat terdahulu? Kemana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya? Kemana para ulama salafus salih? Kemana umat-umat terdahulu? Jawabannya, seluruhnya kita mengetahui bahwasanya mereka telah menemui ajal mereka. Inilah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak cucu Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Setiap yang hidup dalam kehidupan dunia ini pasti akan sirna. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang merasakan nikmatnya kehidupan pasti akan sirna, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang akan kekal selama-lamanya adalah wajah Rabbmu yang maha mulia. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada, yang hidup dalam kehidupan dunia ini pasti akan sirna. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, كل شيء هالك إلا وجهه. Segala sesuatu pasti akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita menyadari diri kita bahwasanya kita akan menghadapi yang namanya sakratul maut? Tatkala kita menyaksikan ada mayat-mayat yang diusung ke perkuburan, tatkala kita menyaksikan ada ambulans yang lewat di hadapan rumah kita, tatkala kita menyaksikan saudara kita telah dibungkus di dalam kain kafan, kemudian diusung ke perkuburannya, rumahnya yang sangat sempit, pernahkah kita menyangka bahwasanya kita pun akan ikut bersama dengan mereka? Pernahkah terbentuk dalam hati ini bahwasanya malaikatul maut itu pasti akan datang dan menyambut kita? Ini yang selalu dilupakan oleh anak cucu Adam. Lupakan keberadaannya di dunia ini bahwasanya dia berada dalam sebuah perjalanan jauh dan pasti akan berjumpa dengan Allah melalui peristiwa sakratul maut. Karena lupanya akan peristiwa ini, karena kelalaian mereka terhadap peristiwa sakratul maut, menyebabkan mereka banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang amalannya, malas untuk beramal, lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwasanya dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Saya dan antum seluruhnya, laki dan wanita, yang maksiat dan yang taat, seluruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Wa nabluukum bis-sirri wal khair fitnah. Dan kami menguji kalian, wahai anak cucu Adam, dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Kita diuji jemaah sekalian. Kita sementara diuji dalam kehidupan dunia. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Kita adalah manusia. Kita seluruhnya memiliki jiwa. Berarti kita seluruhnya akan menghadapi yang namanya pedihnya sakratul maut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maut. Kematian tatkala dia datang. Sebuah kematian tatkala dia datang, kita tidak akan memberikan waktu untuk bisa ditunda. Itulah sifat daripada malaikatul maut. Kapan datang waktunya untuk mencabut nyawa seorang hamba, maka dia akan datang dan tidak akan memberikan waktu. Tidak akan mengundur waktu walaupun sejenak. Inilah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap manusia itu telah memiliki ajal yang sudah ditentukan. Setiap jiwa itu sudah ada ajalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum, maka kapan datang ajal-ajal mereka, la yastakhiruna sa'a, tidak akan diundurkan walaupun sejenak. wala yastaqimun, dan tidak akan dimajukan walaupun sejenak. Perhatikan jemaah sekalian. Tatkala al-maut itu datang, tidak akan memberikan waktu bagi kita mengundur walaupun sehari untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberikan waktu untuk mengundur. Tidak akan diberikan kesempatan tatkala ajal itu telah tiba. Perhatikan jemaah sekalian, dalam kisah Nabi Daud alaihi salatu wassalam, satu ketika beliau masuk ke dalam rumahnya, dia membuka pintu rumah. Tatkala itu dia lepaskan, ada seorang lelaki yang berdiri di tengah rumah. Dia membuka pintu rumah, ternyata dia dapatkan ada seorang lelaki sementara berdiri di tengah rumahnya. Maka Nabi Daud alaihi salatu wassalam berkata, "Man an? Man an? Wa man alladhi jaa bik?" Siapa engkau? Dan siapa yang telah memerintahkan kamu datang dan masuk rumahku tanpa izin? Maka laki-laki itu berkata, "Ya Daud, ana alladhi la yakhafu al-muluk. Ana alladhi la atruku baban lil-istihdam. Ana alladhi idha amarani rabbi bi amrin fa'al." Wahai Daud, sayalah makhluk yang tidak pernah gentar kepada orang-orang kuat, yang tidak pernah takut kepada para penguasa. Sayalah makhluk yang tidak pernah memberikan kesempatan ada pintu untuk minta izin sampai saya datang. Sayalah makhluk. Saya adalah makhluk yang tak kala Rabbku memerintahkan kepadaku suatu perintah, pasti aku akan kerjakan. Maka ketika itu jemaah sekalian, Nabi Daud tahu bahwa ternyata yang berdiri di hadapannya itu adalah malaikatul maut yang siap mencabut nyawanya. Maka Nabi Daud alaihissalatu wassalam berkata, "Da'ni uwaddi'u biha ahli." Berikan kepada saya kesempatan untuk sekedar meminta izin kepada keluarga saya, untuk menyampaikan selamat tinggal kepada keluarga saya. Maka malaikatul maut berkata, "Tidak ada lagi kesempatan bagi wahai Daud. Tidak ada lagi kesempatan bagi wahai Daud." Maka Daud alaihissalatu wassalam langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikatul maut langsung mencabut nyawanya sebelum dia sempat mengangkat kepalanya dari sujudnya. Perhatikan tatkala malaikatul maut itu datang, jemaah sekalian, Nabi Allah Daud tidak diberikan kesempatan untuk sekedar meminta izin kepada keluarganya, untuk sekedar mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Sementara beliau adalah seorang nabi, bagaimana lagi dengan diri kita, jemaah sekalian? Seorang hamba yang banyak berlumuran dengan dosa, akan malaikatul maut akan merasa belas kasihan kepada kita tatkala kita berhadapan dengannya. Akankah malaikatul maut akan memberikan sunnah kepada kita, sementara Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, kapan datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidak akan ditunda dan tidak akan dimajukan walaupun sesaat saja. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu perhatikan perkara ini. Harus senantiasa kita ingat di dalam diri kita, kapan dan di mana kita akan meninggal. Sementara tidak ada seorang pun yang bisa tahu kapan ajalnya tiba. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, itu tidak mengetahui kapan ajalnya akan tiba. Tidak ada yang bisa mengetahuinya, jemaah sekalian. Maka bagaimana jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita sementara kita berada di atas maksiat? Perhatikan perkara ini, ikhwani fillah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Tidak ada yang bisa berlari daripada al-maut. Dan tidak ada yang bisa bersembunyi dari al-maut. Dan malaikat al-maut tidak menerima sogokan. Malaikat al-maut, tatkala dia datang, tidak akan pernah merasa kesedihan kepada rakyat jelata. Tidak ada belas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Malaikatul maut tidak pernah gentar kepada orang-orang yang kuat dan tidak pernah takut kepada para penguasa. Kapan datang ajalnya, pasti akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berlindung di dalam benteng yang sangat kokoh. Walaupun dia bersembunyi dan masuk di dalam rumah sakit yang paling hebat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, aynama takunu yudrikumul maut. Aynama takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi murujin musayyada. Di mana pun kalian berada, pasti al-maut itu akan datang menjemput kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Benteng yang sangat kokoh tidak akan bermanfaat yang akan yang terkala seorang hamba menghadapi sakratul maut. Harta benda yang banyak tidak akan bermanfaat tatkala seorang hamba itu menghadapi sakratul maut. Pangkat dan jabatan yang tinggi, itu akan turunnya di hadapan malaikatul maut. Betapa banyak para penguasa dicabut nyawanya di hadapan para tentaranya. Betapa banyak orang-orang yang mulia dicabut di hadapan para pendukungnya. Betapa banyak orang yang hebat dicabut nyawanya di hadapan kehebatannya dan dia tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan malaikatul maut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah al-maut yang banyak manusia lari daripadanya. Inilah al-maut yang banyak manusia merasa gentar daripadanya ketika dia datang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu malaqukum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya itu al-maut. Itulah al-maut alladhi tafirruna minha, yang kalian itu lari daripadanya, takut daripada al-maut. Fa innahu mulaqikum, maka sungguh al-maut itu pasti akan menjumpai kalian. Kalian lari daripadanya, pasti al-maut itu akan datang menjemput kalian. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui perkara gaib dan maha menyaksikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian Allah akan memperlihatkan setiap apa yang pernah kalian amalkan dalam kehidupan dunia. Inilah al-maut yang banyak manusia lari daripadanya. Inilah al-maut yang banyak manusia takut daripadanya. Tapi bersamaan dengan lari dan takutnya mereka dari al-maut, al-maut itu akan datang kepada mereka untuk menjemput. Perhatikan jemaah sekalian, bagaimana diri saya dan diri antum tatkala malaikat al-maut itu datang, sementara kita belum memiliki persiapan yang banyak untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara maksiat masih kita lakukan, sementara dosa kita masih berlumuran dengannya, sementara pelanggaran demi pelanggaran kita masih aktif di atasnya, dan kita tidak mengetahui kapan datangnya malaikatul maut. Dan kita tidak tahu kapan datangnya malaikatul maut datang menjemput kita. dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan sungguh al-maut itu datang dengan kebenaran. Al-maut itu datang dengan benar-benar. Zalika ma kunta minhu tahid. Itulah peristiwa yang kebanyakan kalian lari daripadanya. Itulah peristiwa yang kebanyakan kalian takut daripadanya. Maka dari itu, ikhwan fillah, orang-orang di dalam mengingat kematian itu berbeda-beda. Manusia di dalam mengingat kematian itu berbeda-beda. Ada manusia yang sudah menjadi hamba-hamba terhadap dunia dan harta, yang prioritas kehidupannya adalah harta, yang mereka kejar adalah jabatan, dunia telah besar di matanya. Inilah orang-orang yang lari dari mengingat al-maut. Inilah orang-orang yang tidak akan mengingat al-maut. Kalaupun dia mengingat al-maut, mereka berusaha untuk meninggalkannya karena mereka takut meninggalkan kehidupan dunia yang dia merasa senang berada di atas. Inilah manusia-manusia celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang sementara bertaubat kepada Allah, yang dia baru saja keluar dari kubangan lumpur maksiat, dia mengingat kepada Allah, berusaha untuk bertaubat kepada Allah, maka dia memperbanyak mengingat al-maut, dan dia takut kepada al-maut. Kenapa dia takut? Dia khawatir, jangan sampai dirinya telah dijemput oleh malaikatul maut, sementara taubatnya itu belum sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa demi dosa, dia berusaha untuk bertaubat daripadanya, dia khawatir takut dari al-maut. Kenapa? Jangan sampai kematian telah menjemputnya, sementara taubatnya kepada Allah belum sempurna, sementara amalannya belum banyak, sementara dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesegera mungkin. Inilah orang-orang yang khawatir berjumpa dengan malaikatul maut. Ada manusia senantiasa mengingat malaikatul maut, senantiasa mengingat peristiwa sakratul maut, senantiasa mengingat bahwa tadinya dirinya akan kembali kepada Allah, dan dia senang untuk mengingatnya. Kenapa? Karena dia paham bahwasanya dengan peristiwa sakratul maut, dengan peristiwa sakratul maut akan mempercepat dirinya untuk berjumpa dengan zat yang paling dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia senantiasa mengingat malaikatul maut. Dia senantiasa mengingat peristiwa sakratul maut. Ini adalah peristiwa yang akan mengantarkan dirinya dengan cepat berjumpa dengan zat yang paling dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat para sahabat Nabi. Ini sifat orang-orang saleh. Inilah sifat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salafus saleh. Perhatikan jemaah sekalian. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Tatkala datang kepadanya al-maut. Tatkala dia menghadapi sakratul maut. Tatkala dia berjumpa dengan malaikatul maut, beliau mengatakan, "Allahumma inni qad kuntu akhafuka faqad aflahtu arju." Wahai Rabbku, sungguh dahulu saya sangat takut kepadamu, maka pada hari ini saya pun sangat mengharapkan berjumpa denganmu. Ini ucapan orang-orang yang rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan, marhaban bil maut, selamat datang kematian. Marhaban bil maut, ghaibun mughib, selamat datang kematian. Perkara yang ghaib, yang akan membuat kita menjadi ghaib dari kehidupan dunia ini. Allahumma inni qad kuntu akhafu, Ya Allah, sungguh dahulu saya sangat takut kepada-Mu. Kepada Allah Tuharjo, adapun pada hari ini, saya pun sangat senang ingin berjumpa dengan-Mu. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala, suatu ketika beliau pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bagaimana doanya orang-orang saleh. Perhatikan bagaimana doanya orang-orang yang rindu berjumpa dengan Allah. Beliau mengatakan, Allahumma in kunta ta'lam anna al-faqra ahabba ilayya min al-ghina. Ya Allah, apabila kamu tahu bahwasanya kemiskinan itu lebih saya cintai daripada kekayaan. Wasukma ahabba ilayya min al-sihhah. Dan penyakit itu lebih saya cintai daripada kesehatan. Wal mauta ahabba ilayya min al-aish. Dan kematian itu lebih saya senangi daripada kehidupan. Fasahil alayya al-maut. Maka mudahkanlah saya. Kecuali saya mengalami sakratul maut. Hatta alqa. Sampai saya berjumpa denganmu, wahai Allah. Lihat doanya orang-orang saleh. Kematian lebih dia cintai dibandingkan kehidupan. Disebabkan karena kematian itu akan mempercepat dirinya berjumpa dengan zat yang paling dia cintai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Akan hidup berdampingan dengan orang yang paling beliau cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tidak ada seorang jiwa pun yang tahu apa yang akan dia lakukan esok hari. Dan tidak ada seorang jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Di negeri mana akan dicabut nyawanya? Di negeri mana akan datang malaikat Allah menjumpainya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya. Pasti dia akan hidup. Di negerinya sendiri kemudian akan menjumpai malaikat Allah. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya. Bahwasanya dia akan menjumpai sakratul maut dalam keadaan taat kepada Allah. Inilah yang senantiasa dikhawatirkan oleh orang-orang saleh. Maka dari itu, ikhwani fillah, renungi perkara ini. Perhatikan perkara ini. Jangan sampai kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sakratul maut itu tina. Sementara kita berada di atas kelalaian, lupa bahwasanya kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah jemaah sekalian, bahwasanya peristiwa sakratul maut itu tidaklah mudah. Bahwasanya peristiwa sakratul maut itu tidaklah gampang. Bahwasanya peristiwa sakratul maut itu akan menyiksa diri seorang hamba. Bahkan tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi penyakit yang diderita dan yang dirasakan oleh seorang hamba. Ketika dia merasakan yang namanya penyakit sakratul maut itu. Inilah penyakit yang tidak ada obatnya. Inilah penyakit yang tidak akan didapatkan obatnya. Penyakit tatkala menghadapi sakratul maut. Penyakit kematian. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kalla iza balagatit taraqi wa qila man waqa. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Maka tatkala nyawa itu sudah sampai ke keuntungan. Wa qila man waqa. Maka dikatakan siapa yang mampu mengobatinya. Cari dokter yang paling hebat. Cari obat yang paling ampuh. Man rokok. Siapa yang mampu mengobatinya dari penyakit sakaratul maut? Tatkala nyawa sudah sampai di kerangkongan, tatkala malaikatul maut sudah mulai mencabut nyawa seorang hamba sedikit demi sedikit, wakilah menerima, maka keluarganya mengatakan, siapa yang mampu mengobatinya? Menerima. Siapa yang mampu mengobatinya? Wabannana ulu terapa. Sementara orang yang berada di atas sakaratul maut itu sudah yakin bahwasanya ini adalah hari perpisahan antara saya dengan keluarga saya. Ini adalah hari perpisahan antara saya dengan harta saya. Ini adalah hari perpisahan antara saya dengan jabatan saya. Ini adalah perpisahan antara saya dengan anak-anak saya. Ini adalah perpisahan antara saya dengan istri saya yang tercinta. Wabanna annahu al-firaq. Dia sudah yakin bahwasanya itu adalah hari perpisahan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Waltaffati as-saqu bis-saq." Dan kedua betis itu telah bertautan. Kenapa bertautan? Karena beratnya sakaratul maut. Kenapa saling bertautan kedua betis ini? Ini disebabkan karena beratnya sakaratul maut. Sakitnya tatkala dia menahan, pedihnya tatkala dia melawan daripada dicabutnya nyawanya pada malaikatul maut. Wal taqfatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzin al-masaq. Dan sungguh kepada Rabbulah kalian akan kembali. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Inilah peristiwa sakaratul maut yang telah menyebabkan orang-orang soleh itu menderita. Inilah peristiwa sakaratul maut yang telah menyebabkan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala merasakan derita yang sangat berat. Inilah peristiwa sakaratul maut yang telah mendera para ulama kita, orang tua kita, para leluhur kita, dan orang-orang yang telah mendahului kita. Inilah peristiwa yang sangat berat yang mereka rasakan. Inilah peristiwa yang sangat berat yang mereka rasakan, yang tidak seorang pun kecuali pasti akan merasakan peristiwa yang sangat berat ini. Disebutnya nyawa sedikit demi sedikit sampai ke kerangkongan, keluar dari umun-umun, akan diikuti oleh penglihatan mata. La ilaha illallah. Inilah peristiwa yang sangat dahsyat yang sekalian. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Lamma taqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi mata fi, ja'ala yatarashahu al-karb." Tatkala penyakit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin berat. Tatkala penyakit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin berat, ja'ala yatarashahu al-karb. Beliau pun merasakan derita yang sangat berat. Perhatikan ikhwah. Nabi yang mulia, Nabi yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling banyak beribadah kepada Allah, makhluk yang telah dijamin adalah atasnya surga. Kata Anas bin Malik, ya alaihi tawassahul kar. Beliau merasakan penyakit derita yang sangat berat. Beliau merasakan penyakit yang sangat berat. Suhu badannya semakin tinggi, sakit di kepalanya semakin sakit. Ini yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, maka masuk putri Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Apa kata Fatimah? Tatkala beliau menyaksikan wajah ayahanda yang tercinta ini telah berubah disebabkan karena beratnya menahan daripada sakaratul maut. Tatkala Fatimah menyaksikan bagaimana derita yang dirasakan oleh ayahandanya, apa kata beliau? Wa karba abatala. Duhai, wahai bapakku, betapa beratnya penyakit yang kau merasakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laisa ala adiki karbun ba'da al-yawm." Tidak ada lagi penyakit yang akan dirasakan, yang akan diderita oleh ayahmu setelah hari ini. Perhatikan jawaban Nabi sallallahu yang mulia. Suri teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm." Tidak ada lagi penyakit yang akan diderita, yang akan dirasakan oleh bapakmu setelah hari ini. Apa artinya jemaah sekalian? Artinya bahwasanya saya ini benar-benar berada di atas penderitaan, wahai Fatimah. Saya benar-benar merasakan pedihnya sakaratul maut, wahai Fatimah. Saya benar-benar menderita dengan penyakit ini, wahai Fatimah. Laisa ala adiki karbun ba'da al-yawm. Tapi ketahuilah wahai anakku tercinta, tidak ada lagi penyakit yang akan dirasakan oleh bapakmu setelah hari ini. Rasulullah, makhluk yang paling cinta kepada Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, bersamaan dengan itu merasakan pedihnya sakaratul maut. Beliau merasakan pedihnya sakaratul maut. Laisa ala adiki karbun ba'da al-yawm. Tidak ada lagi derita yang akan dirasakan oleh bapakmu setelah hari ini. Kemudian jemaah sekalian, setelah itu datanglah saat-saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi malaikatul maut. Perhatikan ikhwah. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut. Perhatikan ikhwan fillah. Nabi kita menghadapi sakaratul maut. Setelah menghadapi beratnya sakaratul maut, maka berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kata beliau, "Kana baina yadayi Nabi sallallahu alaihi wasallam raqwah." Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dekat pembaringan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada bejana yang berisikan dengan air. Ada bejana yang berisikan air, jemaah sekalian. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut dan mengusapkan air ke wajahnya. Beliau mengusapkan air ke wajahnya. Kemudian beliau mengatakan, "La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat." La ilaha illallah, kata Nabi, "Inna lil mauti lasakarat." Sungguh kematian itu benar-benar menyiksa. Perhatikan ikhwanillah. Sungguh kematian itu benar-benar menyiksa, kata Nabi. Ini adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Juga merasakan pedihnya sakaratul maut. La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Sungguh, la ilaha illallah, kata Nabi, sungguh al-maut itu sangat menyiksa. Dan berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian saya pun mengambil kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawadtuhu baina hafinati wa zakinati, dan saya pun meletakkan kepala Nabi di dada saya. Saya meletakkan Nabi, saya meletakkan kepala Nabi di dada saya. Fasami'tuhu yutamkimu bisalam, maka saya pun mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata yang tidak mampu lagi didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha karena beratnya sakaratul maut itu. Kata Aisyah, maka saya pun mendekatkan telinga saya ke bibir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan apa yang beliau ucapkan. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ma'alladina an'anallahu alaihim minan nabiyyina wa syuhadai wa sabbiqina wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma rafiq al-a'la, Allahumma rafiq al-a'la, Allahumma rafiq al-a'la. Ya Allah, saya memilih bersama dengan orang-orang yang kamu cintai, dari orang-orang yang engkau berikan nikmat terhadapnya, dari kalangan para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Ya Allah, saya memilih tempat yang paling tinggi. Ya Allah, saya memilih tempat yang paling tinggi. Ya Allah, saya memilih tempat yang paling tinggi. Maka berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saya pun tahu ketika itu, saya pun tahu ketika itu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi memilih kami, tidak lagi memilih istrinya, tidak lagi memilih keluarganya, tidak memilih lagi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau cintai. Beliau telah memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jemaah sekalian, apa yang terjadi? Apa yang terjadi jemaah sekalian? Maka tatkala itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam meregang. Kedua tangan beliau mulai lemas. Mata beliau memandang ke langit dan keluarlah roh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Makhluk yang paling dicintai oleh para sahabatnya, makhluk yang paling dicintai oleh para sahabatnya, ternyata telah merasakan sakaratul maut dan keluarlah roh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sungguh engkau akan merasakan yang namanya al-maut, wahai Muhammad, dan mereka pun akan merasakan kematian. Inna kamayyitu wa inna humayyit. Maka berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, ma ra'aitu yawman a'zama nura min yawmin daqala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-Madinah. Saya tidak pernah melihat, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, cahaya yang lebih terang daripada hari masuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri Madinah. Wa ma ra'aitu yawman adlama nura. Dan saya tidak pernah melihat matahari itu sangat gelap, cahaya itu sangat gelap dari hari meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tidak bisa menerima kenyataan ini. Dan beliau berkhutbah di hadapan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Beliau berkhutbah dan beliau mengatakan, la yasma'anna yawman, la yasma'anna ahadan, saya tidak mau mendengarkan ada seorang pun yang berkata, inna Muhammadan qad mat, sungguh Muhammad itu telah meninggal. Wallah, demi Allah, kata Umar, siapapun yang saya dengarkan mengucapkan bahwasanya Muhammad itu telah meninggal, la adribanna unuqahu bi sayfi, pasti aku akan penggal lehernya dengan pedangku ini. Umar, orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu menerima kenyataan ini jemaah sekalian. Demikian pula para sahabat yang lainnya, mereka telah lupa bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa yang juga akan merasakan yang namanya kematian, yang juga akan merasakan sakaratul maut. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau adalah para sahabat dari kalangan sahabat Nabi yang paling dewasa. Dan beliau langsung masuk ke rumah anaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk memastikan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk ke rumah Aisyah dan ternyata beliau benar-benar melihat bahwasanya Rasulullah, makhluk yang paling beliau cintai, itu telah terbujur kaku, yang telah ditutup dengan salih selimut. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala langsung membuka penutup wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata beliau dapatkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan rembulan yang sangat terang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendekatkan wajahnya ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengecup dahinya, dan beliau pun menangis. Menangisi makhluk yang paling beliau cintai. Menangisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ma atyabaka hayyan wa mayyita." Wahai Rasulullah, betapa indah hidup dan matimu. Wallahi la yudhiqakallahu ma atataini abada. Demi Allah, Allah tidak akan merasakan, tidak akan menimpakan kepada kamu dua kali mati. Ammal mautat al-ula faqad zuqtaha. Adapun mati yang pertama, sungguh kamu telah rasakan, wahai Nabi. Dan setelah itu Allah telah sedih radiyallahu ta'ala berkata, Lama ra'aitu nabiyyana mutajaddilan. Lama ra'aitu nabiyyana mutajaddilan. Baqat alayya al-arba hinnan duru. Sekarang saya melihat jasad Nabi kita itu telah terbujur kaku. Maka dunia ini terasa sempit bagi saya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Makhluk yang paling beliau cintai, kita telah meninggalkan dunia ini, meninggalkan para sahabatnya yang beliau cintai. Makhluk yang telah menunjukkan kepada manusia kebenaran. Makhluk yang telah membawa hidayah kepada umat manusia, itu telah meninggalkan orang-orang yang beliau cintai. Perhatikan jemaah sekalian, Rasulullah, makhluk yang paling kita cintai, telah merasakan yang namanya sakratul maut. Bahkan beliau merasakan adiknya sakratul maut. Bahkan beliau berhadapan langsung dengan malaikatul maut. Bagaimana dengan diri kita jemaah sekalian? Akan kita selamat? Apa yang akan dilakukan oleh malaikatul maut terhadap diri kita yang berlumuran dengan dosa ini? Apa yang akan dilakukan oleh malaikatul maut? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula yang dirasakan oleh khalifah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau juga berhadapan dengan malaikatul maut. Beliau juga berhadapan dengan malaikatul maut. Maka tatkala putri beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk menjumpai ayahnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar tatkala beliau menghadapi sakratul maut? Wahai putriku, sungguh kehormatan, sungguh kehormatan dan kekayaan, demikian pula pangkat dan jabatan, tidak akan berguna tatkala seorang hamba menghadapi seperti yang aku hadapi pada hari ini. Perhatikan perkataan orang-orang saleh jemaah sekalian. Ya ikhwani fillah, demikian pula Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, orang yang telah menyebabkan Islam ini berjaya di atas tangannya, yang telah membuka negeri-negeri kafir. Beliau telah menjayakan Islam. Tapi ketika suatu ketika beliau ditikam oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah Al-Hadid, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Beliau ditikam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala bersamaan dengan kekuatannya, bersamaan dengan kekuasaannya. Beliau ditikam oleh seorang Majusi yang ternyata tikaman inilah yang menyebabkan Umar bin Al-Khattab berhadapan dengan malaikatul maut. Siapa di antara kita yang lebih kuat daripada Umar bin Al-Khattab? Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wahai Umar, tidaklah kamu melewati satu jalan kecuali setan-setan itu pasti akan melewati jalan yang lain karena takut kepadamu. Siapa di antara kita yang paling kuat dan lebih hebat daripada Umar bin Khattab. Tapi tatkala beliau berhadapan dengan malaikatul maut, beliau berkata kepada anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, "Izhab ila ummi al-mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha." Berangkatlah, pergilah kamu wahai bin Umar kepada ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha dan katakan kepadanya, ya sa'bin Umar ayyukar ma'a sahibai Umar bin Khattab, itu minta izin untuk bisa dikuburkan bersama dengan dua sahabat yang paling dia cintai, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, karena keduanya dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka berangkatlah Ibnu Umar radhiyallahu taala anha ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menyampaikan pesan ayahandanya yang sementara meregang nyawa, yang sementara berhadapan dengan malaikatul maut. Beliau berangkat dan beliau masuk ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan ternyata beliau dapatkan Aisyah sementara menangis kepada siapa jemaah kalian? Beliau menangisi Amirul Mukminin. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang sementara meregang nyawa, yang sementara berhadapan dengan malaikatul maut. Beliau menangis. Kemudian disampaikan pesan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an dan Aisyah radhiyallahu taala anha itu pun mengiyakan permintaan Khalifatul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Maka tatkala datang Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, maka dikatakan kepada Umar, ha huwa Abdullah qad jaa, itulah Abdullah sudah datang. Maka kata Umar, ajlisuni, dudukkanlah saya. Maka beliau pun didudukkan. Maka tatkala berkata Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, wahai bapakku, ada azinat. Tunggu Ummul Mukminin telah mengizinkan. Beliau mengizinkan agar supaya kamu bisa dikuburkan bersama dengan dua sahabatmu yang paling kamu cintai. Ada azinat. Beliau mengizinkan. Kata Umar, tidak ada satupun yang paling aku cintai sekarang ini kecuali berita yang telah kamu bawa oleh ini wahai Ibnu Umar. Maka setelah itu jemaah kalian, datanglah saat-saat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah malaikatul maut di atas kepala Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang siap mencabut nyawa beliau. Dan sementara ketika itu Umar berada di atas pangkuan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an. Maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, "Dha' ra'si 'ala al-ard." Letakkan kepalaku di atas tanah. Kata Ibn Umar, Wahai ayahku, apa yang menghalangi sehingga kepalamu tetap berada di atas pangkuanku? Itu Umar jemaah sekalian, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia ingin berbakti untuk yang terakhir kalinya, meletakkan kepala ayahnya di atas pangkuannya. Tapi ternyata ayahnya mengatakan, "Fa'rasi 'alal ard," letakkan kepalaku di atas tanah. Apa yang menghalangimu wahai bapakku untuk senantiasa berada di atas pangkuanku? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ba'rasi 'alal ard la ummal al-wail li wa li ummi in lam yaghfir li rabbi." Letakkan kepala aku di atas sana. Tunggu kecelakaan bagi saya pada hari ini. Kalau Rabku itu tidak mengampuni saya. Lihat bagaimana jemaah kalian. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, seorang sahabat yang paling dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi SAW, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijamin atasnya surga, mengatakan, "Fal wailu li," sungguh kecelakaan bagi saya kalau Rabku tidak mengampuni saya pada hari ini. Bandingkan diri kita dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Di mana kita dibandingkan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Al-Khattab? Di mana amalan kita dibandingkan dengan amalan Umar bin Al-Khattab? Di mana kemuliaan kita dibandingkan kemuliaan Umar bin Al-Khattab? Perhatikan jemaah sekalian. Adakah pernah satu hadis pun yang sampai kepada kita bahwasanya Nabi menjamin kita ke dalam surga? Sebagaimana Nabi menjamin Umar bin Khattab telah masuk ke dalam surga. Dan bersamaan dengan itu jemaah sekalian, di akhir hayatnya Umar bin Khattab berkata, "Al-wayli wali ummi." Sungguh kecelakaan bagi saya. "Illam yaghfirli Rabbi," kalau Rabbi tidak mengampuni saya pada hari ini. Ampunan yang paling diharapkan oleh Umar bin Khattab ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara beliau adalah makhluk yang telah dijamin masuk surga, yang Allah menyatakan Islam di tangannya, yang beliau adalah manusia yang telah membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ampunan yang paling diharapkan ketika itu jemaah sekalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Abu Darda radhiyallahu taala, beliau yang telah memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sahabat yang paling banyak ibadahnya kepada Allah. Tapi tatkala datang malaikat al-maut, apa yang beliau katakan? "Ala rajulun ya'malu li mithli ma fi hadha?" Adakah manusia-manusia yang mau beramal, untuk mempersiapkan perjumpaannya dengan Allah seperti yang aku rasakan pada saat ini? "Ala rajulun ya'malu li mithli yaumi hadha?" Adakah orang-orang yang mau beramal untuk mempersiapkan perjumpaannya dengan Allah seperti yang aku rasakan pada hari ini? "Ala rajulun ya'malu li mithli sa'ati hadhihi?" Adakah orang-orang yang mau beramal untuk mempersiapkan perjumpaannya dengan Allah seperti yang aku rasakan pada jam ini? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita persiapkan untuk berjumpa dengan Allah? Kita telah mendengarkan bagaimana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bersamaan dengan persiapan demi persiapan yang beliau lakukan, Abu Darda radhiyallahu ta'ala bersamaan dengan ibadah beliau, beliau khawatir rakyat celaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Periksa diri kita jemaah sekalian. Apa yang kita persiapkan untuk menghadapi sakratul maut? Akankah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa dan dosa yang telah kita lakukan? Adakah yang kita, apakah kita akan menghadap kepada Allah di atas bid'ah yang senantiasa kita lakukan? Adakah kita akan kembali kepada Allah di atas kesyirikan, dosa minum khamar, dosa perzinahan, dosa perjudian? Ini yang akan kita andalkan di hadapan Allah? Tidak cukup kita malu berhadapan dengan Allah dengan membawa kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan? Ikhwani fillah yang saya cintai, saya dan antum semuanya pasti akan merasakannya. Mau lari kemana kalau kita tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Sementara kematian itu adalah perkara yang sangat dahsyat. Sementara kematian itu adalah peristiwa yang tidak ada seorang pun yang tahu bahwasanya dia akan datang. Bahwasanya kematian itu tidak pernah kesihan kepada orang-orang yang lemah dan tidak pernah takut kepada orang-orang yang kuat. Perhatikan jemaah sekalian, bagaimana keadaan seorang wanita? Bagaimana keadaan seorang wanita? tatkala suatu ketika dia berada di tengah keluarganya dalam keadaan bergembira dan bahagia, berada di atas kecukupan hidup, dia berada di atas seluruh kebahagiaan hidup, rezeki memadai, anak-anak yang serba taat kepada kedua orang tuanya, dia ingin mendidik anak-anaknya, dia sementara memperbaiki kehidupannya. Setelah suatu ketika jemaah sekalian, dia berada di tengah rumahnya, anak-anaknya bermain, ada yang memurajaah pelajarannya, dan ada yang sementara duduk di pangkuannya. Dia duduk bersama dengan suaminya di tengah rumah. Ternyata tiba-tiba suatu ketika dia merasakan sakit di dadanya. Kemudian dia pun jatuh tersungkur. Suaminya kaget, apa yang menimpa dirimu wahai istriku? Anak-anaknya seluruhnya kaget, apa yang terjadi terhadap ibu kita? Kemudian suaminya mengangkatnya masuk ke dalam kamarnya, memeringkannya di atas kasurnya. Kemudian wanita ini jemaah sekalian, apa yang terjadi padanya? Semakin keras penyakitnya dan semakin dia tidak mampu menahan penyakit di darahnya. Dan semakin dia tidak mampu untuk mengeluarkan kata-kata. Dia hanya berisyarat kepada anak-anaknya, memanggil satu persatu. Dia memanggil anak yang pertama dan mengecil kedua pipinya. Dia tidak mampu berkata-kata, dia hanya mampu mengecil kedua pipi anaknya yang pertama. Perhatikan jemaah sekalian peristiwa sakratul maut, yang asalnya dia dalam keadaan sehat walafiat, ternyata dia sudah dijemput oleh malaikatul maut. Dia mengecup kedua belah pipi anaknya yang pertama, seolah-olah dia mengecapkan semua orang tinggal kepada anaknya. Dia panggil anaknya yang kedua, dia pun mengecup kedua pipinya, mengecup kedua pipinya, seolah-olah dia mengecapkan selamat tinggal wahai anakku. Demikian seterusnya dilakukan kepada anak-anaknya. Kemudian tinggalan dia memanggil anaknya terakhir yang masih berada dalam susuan. Dia tidak mampu untuk berbicara. Penyakitnya semakin berat. Dia hanya mampu mencium anaknya dan memelusnya dengan erat. Seolah-olah dia mengatakan, wahai anakku, selamat tinggal. Siapa yang akan menyesalkanmu setelah meninggalku? Wahai anakku, siapa akan memeliharamu? Perhatikan jemaah sekalian peristiwa sakratul maut. Kemudian dia hanya mampu memandang kepada suaminya. Seolah-olah dia mengatakan, saya berpesan kepada Allah didik anak kita dengan baik. La ilaha illallah. Perhatikan ikhwanillah. Kemudian wanita itu pun baru ucapan la ilaha illallah, dia mengembuskan nafasnya terakhir di dalam dekapan suaminya, di dalam pelukan suaminya. Suaminya tidak mampu sedikit pun memberikan pertolongan kepada istrinya. Anak-anaknya hanya mampu untuk menangis di sisi mayat ibunya yang tercinta. Perhatikan sakratul maut, dia tidak pernah melihat kasihan kepada anak-anak yatim ini. Betapa banyak anak yang menjadi yatim disebabkan karena sakratul maut. Bagaimana keadaan kita ikhwani fillah? Sekarang malaikatul maut menyebut kita dalam keadaan bahagia sebagaimana wanita ini. Bagaimana sekarang istri kita yang dijemput oleh malaikatul maut? Sementara dia masih ingin untuk mendidik anak-anaknya, masih ingin membesarkan anak-anaknya, masih ingin hidup bahagia di tengah keluarganya. Saya bersama dengan itu malaikatul maut tidak pernah menerima perbuatan, tidak pernah kasihan kepada rakyat jelata, tidak pernah takut kepada para penguasa. kapan datang ajalnya? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kapan datang ajalnya? Tidak akan bisa ditunda dan tidak akan bisa dipercepat. Itulah fatwatul maut yang pasti akan menimpa kita seluruhnya, jemaah sekalian. Beramallah, beramallah, beramallah untuk menghadapi fatwatul maut. Tidak ada yang menjamin kita akan dikasihani oleh fatwatul maut. Saudara yang saya cintai, bayangkan sekarang fatwatul maut datang kepada kita sementara kita berada di atas meja judi. Bayangkanlah bagaimana keadaan kita. Tak kira takutul maut. Malaikatul maut datang menjemput kita. Sementara kita berada di hadapan botol minuman. Sadarlah, wahai saudaraku. Bayangkan tak kira malaikatul maut datang menjemput kita. Sementara kita berada di atas perut wanita pezina. La ilaha illallah. Ada keselamatan bagi kita. Ada kejaminan keselamatan bagi kita. Bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dalam keadaan taat dan jauh daripada segala macam maksiat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hati-hati kita telah kerap disebabkan karena maksiat. Peringatan Allah sangat banyak. Peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Tapi hati kita telah keras disebabkan karena maksiat. Hati kita telah hitam legam disebabkan karena maksiat kepada Allah. Kita lupakan peristiwa kematian. Disebabkan karena dosa dan dosa yang senantiasa kita lakukan. Yang telah melupakan kita dari negeri akhirat. Yang telah melupakan kita dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Perhatikan jemaah sekalian. Mohonlah kepada Allah untuk diwafatkan di atas kebaikan, di atas husnul khatimah, senantiasa berada di atas kebaikan, senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa berada di atas Al-Quran dan Sunnah, senantiasa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita berharap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka siratal mustaqim hatta nalqak. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.